Mengertilah sayangku, ku tak ingin berpisah denganmu. Pikirkan lagi olehku, ku tak ingin berpaling darimu. Ku tak bisa kau mau.